Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'an fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa akhar al-hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul mur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atun dolar kulla dolar finar. Jemaah Masjid Hasanah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, kembali di malam hari ini kita berdapat melanjutkan pelajaran kita berhubungan dengan akidah tauhid, membahas tentang beriman kepada takdir Allah SWT. Baik, di mana pembahasan ini adalah lanjutan dari pembahasan yang telah kita bahas berapa hal yang berkenaan dengan takdir pada pembahasan yang lalu. Jadi mulai definisinya dan tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir, kemudian juga macam-macam takdir, termasuk juga hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang diperingatkan, tidak boleh terlalu membahas masalah takdir ini dan cara terlalu berlebihan. Berlebihan dan juga macam-macam takdir telah kita bahas. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan kita bahas, yaitu bagaimana madhab salaf dalam beriman kepada takdir. Ya, madhab salaf, bil qada' wal qadar, itu bagaimana madhab salaf dalam mengimani pada takdir baik dan buruk, pada qada' dan qadar. Tak lupa pula kita selalu memperbanyak dalam setiap waktu mengungkapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau dan juga bersabar dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya. Para ikhwan akhwat jemaah Masjid Hasanah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan kita lanjutkan mengenai tentang bagaimana madhab salaf dalam memahami beriman kepada al-qada wal-qadar. Baik. La ikhtilafu salaful umma ala al-haqqi fi qada'i wa qadarihi. Tidak ada perbedaan para ulama salaf, generasi utama dari umat ini, ya, dalam mengimami permasalahan, ya, kebenaran dalam beriman kepada takdir baik dan buruk, beriman kepada al-qada wal-qadar. Di mana mereka mengatakan innallaha khaliqu kulli syai', bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Karena Allah sebutkan wallahu khalaqu ma ta'malun. Allah mencipta kalian apa yang kalian perbuat, ciptaan Allah semua. Perbuatan makhluk itu ciptaan Allah SWT. Sekalipun yang melakukannya makhluk. Sifat tidur ada pada manusia, makan, minum, itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara, berjalan, semua makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan para makhluk. Jadi Allah SWT menciptakan makhluk, zat makhluk itu sendiri, dan sifat-sifat serta perbuatan yang ada pada makhluk itu sendiri, itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Yang melaksanakan melakukan langsung secara hakiki adalah mereka. Baik, yang makan adalah manusia, makhluk. Yang menciptakan sifat itu pada makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah pencipta segala sesuatu dan wa rabbuhu wa malikuhu. Ya, Rabb-nya dan yang memilikinya. Ya. La yakhruju an dhalika syai'un fa ma syaa Allah kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak dan takdir Allah, keputusan Allah atau dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi fil wujud wa la yakunu fil wujud, tidak akan pernah terjadi di alam nyata ini sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yamtani 'alaihi syai'un syaa'ahu, tidak ada satu pun yang terhambat. Ya, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi. Ya, bila Allah berkehendak akan sesuatu. Tidak ada yang bisa menolak, menghambat, menghalangi, ya. Ma syaa'a kana wa lam ma ma lam syaa'a lam yakun. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Wa qadirun ala kulli syai'in wa 'alimun bi kulli ma kana. Allah Maha Kuasa atas segala hal, atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah Maha tahu dengan segala apa yang telah terjadi, ala makana, semua yang telah terjadi. Ya, dari berbagai peristiwa-peristiwa yang berlalu semenjak awal, mulai Allah menciptakan awal makhluk sampai menciptakan bumi dengan segala isinya, manusia dengan berbagai generasi ke generasi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala peristiwa-peristiwa sekecil apapun yang berlalu. Wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi, yang saat sedang ini terjadi di muka bumi, Allah mengetahui semua secara detail-detailnya, ya, baik yang kecil maupun yang besar. Wa ma la yakun, apa yang tidak akan terjadi, ya, atau apa yang belum terjadi. Allau kana kaifa yakun, kalau seandainya terjadi, ya bagaimana kejadiannya, Allah itu tahu. Jadi segala yang belum terjadi, kalau seandainya Allah menghendaki terjadi, maka Allah Maha tahu bagaimana kejadiannya dengan segala rinciannya. Ya, Allah tahu sifat, bentuk, si warna, segala halnya Allah Maha tahu. Maka pernah kita sebutkan satu kisah, seorang orang ateis pernah dikisahkan oleh ulama, ya, seorang ulama dalam kitab, penulis kitab Hujjah Pembayaran Mahajjah Imam At-Taimi, ya, Al-Asfahani, menjelaskan kisah seorang ateis ingin memberikan argumentasi kepada masyarakat atas bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bisa menciptakan, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencoba mengelabui orang dengan cara membawa daging yang telah diiris, telah dihalus, dicincang dengan dipotong-potong sangat halus, lalu dimasukkan ke dalam botol. Lalu dia katakan, dia berikanlah botol yang telah diisi daging yang telah dihaluskan tadi, dipotong sangat halus-halus, kecil-kecil gitu, kepada seorang yang menurut dia untuk diserahkan selama satu minggu, nanti setelah satu minggu berkumpul kembali, ya, bahwa saya akan menciptakan makhluk dalam botol ini, begitu. Tentu pastinya daging yang tadi menjadi busuk lalu berubah menjadi ulat yang begitu banyak, tentunya, ya, belatung yang begitu banyak. Nah, pada pertemuan kedua, dia banggakanlah, ini adalah makhluk saya menciptakan. Kalian melihat dari awal, ini adalah daging. Sekarang saya ciptakan menjadi belatung ulat-ulat kecil. Nah, disebutkan dalam kisah tersebut, seseorang yang sangat muda dalam majelis itu berkata kepada orang ini, apakah itu makhlukmu? Iya. Baik. Ditanya oleh dia, berapa jumlah makhlukmu dalam botol itu? Nah, berapa jumlah? Kalau dia menciptakan, itu tahu dia berapa jumlah makhluknya. Baik. Dia enggak bisa menjawab, ditanya lagi, berapa ya jantan dan betinanya? Dapat engkau jelaskan berapa itu belatung atau ulat yang kecil-kecil itu? Ya, berapa yang jantan, berapa yang betina? Lalu tidak bisa menjawab, dan berapa rezeki masing-masingnya? Kadar rezeki masing-masing setiap ulat kecil-kecil belatung itu berapa? Lalu ditanya lagi, berapa umur masing-masing belatung itu kamu dapat mengetahui? Dan tidak satu pun yang bisa dijawab oleh ateis ini. Berarti itu bukan makhlukmu, karena kalau itu makhluk, kamu pasti tahu berapa jumlahnya, berapa jantan dan betinanya, berapa rezekinya, dan berapa usia atau umur masing-masing dari belatung tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berdasarkan ilmunya yang sempurna. Nah, ini telah kita jelaskan sebelumnya, maratib dan beriman kepada takdir, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Kemudian Allah menulis segala takdir makhluk dalam Lauh Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa sesuai yang telah Allah ketahui dan Allah tulis di dalam mahfuz itu, sesuai di waktu, tempat, suasana, kejadiannya bagaimana, berapa korbannya jika itu banjir, musibah, bencana, ya, dan berbagai peristiwa, semuanya Allah ketahui. Setelah Allah masyiah, Allah ciptakan. Ya. Jadi, semua yang tercatat di Lauh Mahfuz itu Allah kehendaki baru terjadi. Ya. Dan Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Baik. Kemudian fakata bakulla ma huwa kain qabla kaunihi, ya. Semua hal yang akan terjadi itu telah Allah catat di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan. Termasuk yaitu af'al ibad ghairaha. Baik perbuatan-perbuatan manusia, makhluk, jin, ya, semua telah Allah catat perbuatan itu dan lainnya. Minal arzaki, dari rezeki, ya, baik binatang, rezeki, ya, manusia, wal ajal, umur masing-masing, wasa'ad wasyakawa, kalau dia manusia atau jin, dia menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, atau orang yang menderita dan celaka dunia dan akhirat. Dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa yamsakallahu bidurrin fala kashifa lah." Jika Allah menimpakan kepadamu sebuah kemudaratan, fala kashifa lahu, tidak akan bisa siapapun bisa mengangkatnya darimu, membebaskanmu dari mudarat itu. Illahu, kecuali Allah. Maka oleh sebab itu inilah sifat kita isti'anah tawakal kepada Allah. Karena apapun yang kita alami, kesulitan, penderitaan, musibah, kesusahan, semuanya harus kita mohon kepada Allah. Hanya Allah yang mampu mengangkat itu dari kita. Bukan ahli kubur. Karena ada orang yang susah dalam mata pencarian, susah mendapatkan keturunan, susah mendapatkan jodoh, pasangan. Kadang-kadang malah mintanya ke kuburan. Allah katakan, tidak ada satupun yang menimpamu dari hal yang buruk. Hal yang memudaratkan. Ya, fala kashifala. Tidak ada yang bisa melepaskan hal itu, ya, dari kamu. Tidak akan ada yang bisa. Illahu, kecuali hanya Allah. Wa yansafa bi khairin, jika Allah menghendaki untukmu kebaikan, ya, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah atas segala sesuatu hal maha kuasa. Kebaikan semua yang kita dapatkan atas izin Allah, karena Allah semata. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan, yang kita sombongkan, ya, yang kita congkakkan, mengagumkan usaha-usaha kita, semua adalah atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal, kondisi apapun yang Allah takdir buat kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun memohon kepada Allah untuk memberikan takdir yang baik, membebaskan kita dari kesusahan, membebaskan dari penyakit, kesembuhan yang kita mohon, hanya Allah yang mampu berikan kesembuhan. Ya. Maka dikisahkan orang Arabi datang ke Amr bin Ubaid. Seorang Arabi, dia bicara kepada Amr bin Ubaid, dikatakan unta saya dicuri, hilang. Lalu orang Amr bin Ubaid ini kan yang berakidah qadariyah, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguhnya unta si fulan ini hilang dan engkau dicuri dan engkau tidak menghendakinya. Ya Allah, maka kembalikanlah untanya." Lalu kata Arabi, "Sekaranglah unta saya benar-benar hilang dan saya tidak yakin bisa kembali. Kenapa? Kalau tadi kamu katakan Allah tidak berkehendak tapi dicuri lalu hilang, tentu kalau Allah menghendak membalikan juga Allah tidak bisa. Ya? Karena Allah tadi tidak berkehendak untuk dicuri tapi malah hilang dicuri. Lalu kalau kamu sekarang mengatakan Allah memohon untuk dikembalikan, Allah juga tidak akan bisa mengembalikan. Karena tadi dicuri atas atau bukan atas izinnya, bagaimana dia akan mampu mengembalikannya?" Ya, ini fitrah seorang Arabi membantah orang-orang paham qadariyah. Jadi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah tidak akan sama sekali yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah tuliskan bagi kami. Jadi rezeki kita tidak akan pernah tertukar, jodoh tidak akan pernah tertukar, semuanya tidak akan pernah meleset dari hal yang telah Allah takdirkan. Ma asabaka lam yakun li ikhtiak wa ma asaba ma akhtaka lam yakun li ma'ada li yusibak. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Jadi tidak penuh lagu, maka dari situlah kita ada sifat syaja'ah, ada sifat tawakal, ada sifat isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita merasa pede dengan bahasa orang sekarang, ya, merasa mampu dalam berbagai hal. Tidak, kita ini walau untuk mengkedipkan mata kita, kalau bukan karena izin dan kemudahan dari Allah, kita tidak akan bisa walau hanya sekedar mengedipkan. Ya, taib. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Ya, maka Allah berbuat secara mutlak, tidak ada yang bisa membatasi perbuatan Allah. Laisa'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi manusialah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dalam khiyaratu, tidak ada mereka memiliki pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yas'alu yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, itu keyakinan orang yang meyakini adanya yang berkuasa selain Allah, ada yang dapat memberikan nikmat, apa yang dapat memberikan syafaat, dalam artinya meminta kepada makhluk syafaat tersebut, ataupun meminta dibebaskan dari kesusahan kepada makhluk, bukan kepada Allah, ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Jadi maka oleh sebab itu, Allah menciptakan apa yang kena dia pilih, dan tiada mereka memiliki pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka persekutukan. Ini ada dalil-dalil. Dan dalil yang semisalnya cukup banyak yang menunjukkan bahwa segala yang berjalan, kullu ma yajri fil kauni, segala kejadian, segala peristiwa yang terjadi di muka alam, di muka bumi ini, di alam raya ini, muqaddaru min Allah, telah ditakdirkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maktubun indahu, dan telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di Lauh Mahfuz. Wa muqtada ru'yati al-mutlaqah, ini adalah apa namanya, bukti kemaha ketuhanan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak, ya, rububiyah Allah yang mutlak. Ya, adalah apa namanya, muqtada, tuntutan dari kekuasaan Allah yang mutlak. La yus'alu ma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang bisa bertanya apa namanya, Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, merekalah manusia yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Wa wal hakimul alim, Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Segala keputusan, segala takdir, segala peristiwa penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa yang menurut pandangan manusia buruk kecuali di balik itu terdapat hikmah-hikmah. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang mutlak buruk, 100% tidak ada. Hanya buruk ketika yang ditimpanya sebagai korban atau efeknya sebagian makhluk. Tapi bagian makhluk lain pun adalah kesempatan, keberuntungan, hikmah-hikmah yang banyak. Ya, adanya iblis adalah sebagai apa namanya, hikmah di balik itu. Sehingga adanya nilai apa namanya, perjuangan untuk mempertahankan iman, karena ada iblis yang menggoda manusia untuk keluar dari iman, ya, dan Allah menguji dengan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Maka iman kita diuji dengan setan, iblis, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Taib. Rattabakulla syai'in bi'ilmihi wa hikmati. Allah telah menentukan dan menyusun segala sesuatu berdasarkan ilmunya dan hikmahnya yang maha sempurna. Faja'ala min amali jariyah ma la qudrata li ahadin 'alaihi. Ada di sana peristiwa itu, ya, perbuatan, kejadian-kejadian yang tidak seorang pun memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Di alam ini banyak sekali yang di luar kehendak manusia, yang manusia tidak ikut campur sedikit pun dalam hal ini. Wala nafada ila ri'ati ahadin, dan tidak terlaksana. Ya, wala nafada, dan tidak berlaku bahwa irada seorang pun. Seperti apa? Apakah seorang seperti kematian dan hidup dan mati? Apakah di tangan manusia? Tidak. Tidak bisa manusia menentukan berapa lama hidupnya, berapa dan kapan dia mati. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kelemahan makhluk. Pakai tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peristiwa kejadian-kejadian yang tidak sedikit pun ada pengaruh dan tidak ikut campur dari makhluk sedikit pun dalam hal ini. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan ikhtiar kepada makhluk, ada hal yang makhluk tidak punya ikhtiar sama sekali. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, ya, makan al-mukhiyarah. Bentuk kita yang telah Allah ciptakan enggak bisa. Ya. Orang yang kebetulan berhidung pesek tidak mungkin dia kecuali dengan melakukan operasi, ya. Tetapi masalah ajal, umur, enggak bisa dia otak-atik sama sekali. Enggak bisa. Ya. Rezeki enggak bisa dia otak-atik sama sekali. Ya. Kesembuhan dari penyakit, penyakit akan kapan-kapan dia sembuh, kapan dia sakit, enggak bisa diotak-atik oleh manusia. Semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan kehidupan. Sifat-sifat khilqiyah, sifat-sifat penciptaan kita, tangan. Ada orang yang diberi, ya, macam-macam makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, gimana? Orang yang tinggi enggak bisa ingin jadi pendek, orang yang pendek enggak bisa ingin jadi tinggi. Yang gemuk, ada yang kurus, segala macam. Hendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada sisi-sisi lain yang memang makhluk punya pilihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada yang di luar pilihan makhluk. Di luar kehendak dia sendiri. Kita jadi orang Indonesia memang sudah terjadi lahir di sini, tidak bisa berkehendak, bagaimana lagi saya ingin tidak bisa menentukan diri untuk jadi orang Eropa atau orang Arab. Ya kan? Baik. Jadi sifat-sifat khilqiyah dari bentuk-bentuk, tulan, tinggi, wa ardan, ya, panjang lebar, ya, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Wa ma yaqu minal masaib wal bala, dan juga peristiwa-peristiwa musibah dan ujian-ujian terjadi di muka bumi ini di luar kehendak manusia semua. Al masaib wal bala. Ya. Semua di luar kehendak manusia, seluruh di keputusan manusia. Manusia hanya berusaha dan bertawakal. Keputusan mutlak tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat. Kapan diberi kesembuhan? Allah yang menentukan. Adanya wabah corona, manusia boleh memakai bermacam siasat upaya, ya, tapi yang akan mengangkat, yang akan membebaskan manusia dari wabah ini hanya Allah semata. Ini menunjukkan kelemahan dari paham ateis yang mengingkari tentang adanya cipta, dan menunjukkan kelemahan dari paham orang-orang liberal yang mereka tidak percaya dengan kebenaran syariat syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkritisi ketentuan-ketentuan agama yang Allah wahyu kepada Rasul. Nah, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'a. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada satu peristiwa musibah pun di muka bumi ini, dan tidak pula yang menimpa diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali hal itu telah Allah tulis sebelum Allah ciptakan kejadian peristiwa-peristiwa itu. Telah ditulis, telah Allah ketahui. Ya, sesungguhnya hal demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu seorang mukmin benar-benar bergantung, jadi beriman kepada qadar ini sangat erat juga hubungan yang tauhid uluhiyah. Ya, karena Allah yang berkuasa mutlak, yang bisa menyembuhkan dari penyakit, membebaskan kita dari kesulitan, memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, yang menyurikan jodoh, yang segala macamnya, hanya Allah yang dapat memberikan itu. Tidak satu pun yang berada di tangan makhluk. Maka jangan sesekali minta ke kuburan, minta ke batu, ke pohon, ya, memohon perlindungan kepada selain Allah, mencari kebaikan kepada sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa membebaskan diri. Kalau seandainya batu memiliki sesuatu, tentu dia akan berpindah dari tempatnya. Atau gunung, ya. Seandainya orang dalam kubur bisa berbuat sesuatu, mungkin dia berusaha untuk keluar dari kuburnya. Untuk dirinya, dan beramal soleh. Ya, atau mungkin dia bisa lebih memprioritaskan keluarga, anak istrinya daripada orang-orang yang lain, ya kan? Nah, oleh sebab itu ini sangat erat ketika seseorang benar imannya kepada takdir, juga dia akan benar-benar tawakalnya, doanya, ibadahnya semata-mata kepada Allah. Semua permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan. Baik. Baik, wa ma kana min afal wa sifat wal ahdats kharij irad an kharijah iradatul insan, ya, wa makana min af'ali wa sifati wal ahdati khariju iradatul insan wa qudratihi, segala perbuatan, sifat-sifat, kejadian-kejadian luar dari kehendak manusia dan kudrat manusia, walaisa huwa mahalu taklifin, itu tidak merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, tidak diban. Orang yang pemanya tidak mendengar, dia tidak akan diazab atas pendengarannya. Ya, Allah memberikan sesuatu, ya, tidak akan dibebankan kepada makhluk kalau itu adalah perbuatan mutlak Allah kepada makhluk. Ya, tidak seorang diazab kenapa rezekinya sedikit, kenapa dia pendek, kenapa dia tinggi, tidak diazab karena itu. Karena itu berada mutlak tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa umurnya panjang, kenapa umurnya pendek, tidak diazab karena alasan umur, ya. Karena itu adalah ketentuan Allah SWT. Maka segala perbuatan dan sifat-sifat kejadian yang di luar kehendak dan kudrat manusia, walaisa huwa mahal taklif, itu bukanlah hal yang dibebankan kepada manusia untuk mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Walaisa huwa mahal taklif min Allah Taala, maka itu tidak merupakan, ya, tempat yang manusia dibebankan dari Allah SWT. Walau sabi dan insan min husyaun, dan tidak dinisbahkan kejadian-kejadian itu kepada manusia sedikit pun. Lakin hunaka, nah, harus bedakan. Hunaka af'alun maqduratun lil insan. Di sana ada juga perbuatan-perbuatan dalam kemampuan manusia. Jadi ada perbuatan yang di luar kemampuan manusia, ada perbuatan yang memang kemampuan manusia. Maka manusia yang menjadi tanggung jawab terhadap segala sikap perbuatannya, perkara yang dalam kemampuan mereka. Maka ketika seseorang tidak mampu salat berdiri, dia Allah tidak mengazab kalau dia salat duduk karena dia tidak mampu. Seseorang yang tidak mau berhaji, Allah tidak mengazab karena dia memang tidak mampu melaksanakannya. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah tidak membebankan sesuatu La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak membebankan satu kepada makhluk meminta pertanggungjawaban kecuali sesuai kemampuan mereka. Nah, itu agama Islam. Tapi hal-hal perkara yang memang dalam ranah Allah memberikan pilihan kepada makhluk, memberikan kudrat ikhtiar kepada makhluk, maka makhluk di sini harus mengikuti tuntunan yang Allah anjurkan di dalam agama. Nah, karena dia punya ikhtiar. Allah berikan kepada dia ikhtiar, kudrat, iradah. Tiga hal ini. Maka dia melakukan sebab-sebab untuk biar dia selamat dunia akhirat, agar dia sehat, agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, di padang mahsyar, dalam neraka. Dia harus salat. Nah, ada ikhtiar-ikhtiar yang Allah berikan. Nah, sesuatu yang bukan ikhtiar dari makhluk, Allah tidak akan memberikan beban tanggung jawab kepada makhluk itu. Sebenarnya kita katakan tadi seseorang yang tidak mampu salat berdiri, lalu dia salat duduk, Allah tidak akan mengazabnya karena dia salat duduk. Seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji, tidak katakan Allah tidak akan mengazabnya karena dia tidak berhaji, karena memang tidak di luar kemampuan dia. Segala hal yang di luar kemampuan makhluk, kehendak Allah, ya mutlak, tidak akan dipertanggungjawabkan oleh makhluk. Dan makhluk tidak akan diazab dan diminta pertanggungjawaban hal itu. Cuma di sana ada Allah memberikan urusan-urusan yang dalam pilihan makhluk, yang mampu dilakukan oleh makhluk. Makhluk punya ikhtiar dalam hal ini. Nah, ini yang menjadi beban pada makhluk tadi untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin hunaka af'alul maqduratu lil insan. Tapi di sana ada perbuatan-perbuatan yang dalam kemampuan manusia. Wa mustata'atun, ya. Dalam kudratnya manusia, masih dalam batas kemampuan dan kudrat manusia. Yaf'alahu bima wahabahu Allah, dia melakukannya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Minal kudra wal ikhtiar, dari kudrat dan ikhtiar, kemampuannya, iradahnya Allah berikan. Maka orang gila tidak dibebani. Kenapa? Dia tidak punya kemampuan. Allah tidak bebani. Maka di sini Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan perintah-perintah. Orang gila, anak yang baru balik, orang yang tidur sebelum bangun, ya, yurfa kalam an salah, kata Rasulullah SAW, diangkatnya pena dari tiga jenis orang. Pertama apa? Aninam hatta yastakif, orang yang tidur sampai bangun, ya. Anil majun hatta yafik, ya. Orang gila sampai sembuh. Wa anis sabi hatta yabluk, anak-anak sampai balik. Jadi begitu agama, ya. Tidak ada Allah memberikan kezaliman di luar kemampuan seorang makhluk, lalu Allah mengazab, tidak akan. Allah maha adil sekali terhadap makhluknya. Baik, jadi makhluk telah diberikan Allah kudrat ikhtiar bima tarfihi hikmah ilahiyah. Nah, di dalam itu akan terlihat hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala fil jazai, dalam membalas perbuatan-perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah ciptakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dilahirkan ke dunia ini, adanya hidup kematian, cobaan, ujian, berbagai perintah. Nah, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah memberikan ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Amalnya yang paling baik. Sedikit faedah dari ayat ini, Fudail Nu'iyah dan ulama lain menyebutkan ahsanukum amala, artinya apa? Akhlasu wa aswabuhu. Amal yang ahsan itu adalah yang pertama amalnya ikhlas, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam ayat ini bukan aktsarukum amala, bukan paling banyak amalnya, tapi yang ahsan. Banyak amal kalau tidak sesuai dengan, tidak memenuhi dua syarat, ikhlas tidak atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka amal tadi tolak Allah SWT. Amal banyak ahsan, bagus ya, banyak, tapi juga melengkapi dengan syarat-syarat, ya, yaitu ikhlasnya dan mengikuti mutabah Rasulullah SAW, maka itu amal yang paling baik. Ahsanukum amala, yang paling baik amalannya. Baik. Fal insanu yajib nafsi, dan manusia sendiri tahu dari dirinya sendiri, merasa ada yang hal-hal yang dilakukan kemampuannya, mau pergi, mau duduk, mau makan, mau tidur, mau ketawa, mau nangis, ya kan? Nah, manusia sendiri ketahu ada bagian-bagian pada dirinya yang dia punya pilihan, punya kudrat, punya iradah dalam hal itu. Namun ada juga yang di luar kemampuan manusia, ya kan itu. Baik, jadi manusia sendiri merasakan dari dirinya ada yang kudrat dan melakukan perbuatan-perbuatan itu atau meninggalkannya. Fa huwa fi'lullah, itu perbuatan makhluk hakikatan, perbuatan dia secara hakiki. Kama sya'a sebenarnya ia kehendaki, wa arada dan ia inginkan. Allah Ta'ala, sebenarnya Allah sebutkan firman-Nya, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu ada dari Tuhanmu. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Ya. Faman sya'a falyu'min, barang siapa yang ingin hendaklah beriman, wa man sya'a falyakfur, barang yang ingin silakan kafir, yang ingin kafir silakan. Faman sya'a, barang yang ingin beriman maka hendak beriman, yang ingin kufur silakan kufur. Nah, ini ada masyi'ah di sini bagi makhluk sendiri. Dia ingin kufur, ya, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Barang yang ingin maka hendaklah beriman, barang yang ingin maka hendaklah kafir. Yang ingin kafir silakan, yang ingin beriman silakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pilihan ikhtiar, masyi'ah ada di situ. Ya. Jadi dibedakan antara perbuatan-perbuatan masih dalam Allah berikan pilihan kudrat iradat kepada makhluk. Semua perintah-perintah taklifi, tugas-tugas perintah agama, semuanya adalah dalam batas kemampuan makhluk tadi. Yang telah kita jelaskan. Kullu imrin bima kasaba rahin, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Bima kasaba, apa yang telah dia usahakan di dunia. Rahin, akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Nah. Kemudian, bima kasaba, mana dalil si manusia punya kudrat, bima kasaba, apa yang telah dia lakukan. Ya, apa yang telah dia usahakan. Allah nisbahkan perbuatan kepada makhluk karena mereka melakukan secara hakiki. Walaupun perbuatan makhluk itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liman syaa'a minkum ayastaqim. Ya, barang siapa yang ingin kalian ingin istiqomah. Tetapi masyiah makhluk ini juga tidak mutlak tanpa ada batasnya, tetap di bawah kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan kalian tidak berkehendak, kalian juga Allah juga berkehendak. Maka ketika Allah menyebutkan, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Di sini ada dua hal yang harus. Ada ikhtiar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimampukan, dan kita dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu melemparkan pasir ke muka orang-orang musyrikin saat perang tersebut. Wa ma ramaita. Tapi tidak yang menyampaikan pasir benar-benar mengenai mata, hidung mereka, mulut mereka yang betul-betul tepat sasaran. Wa ma ramaita. Tidaklah engkau menyampaikan lemparan itu ke muka mereka ketika idh ramaita, ketika engkau melemparkan pasir itu ke arah mereka. Walakin Allah rama, tapi Allah yang menyampaikan tepat sasaran lemparanmu itu. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini digabung antara isti'anah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba dalam ikhtiarnya, dalam kudrat iradatnya, ya, bukan berarti mutlak bebas, tetap harus adanya nilai isti'anah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena berapapun lengkapnya asbab, ya, ataupun fasilitas untuk mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu secanggih apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka di sini nilai isti'anah dan namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ikhtiyar insan fi fi'li min al-iman wal istiqamah wa khilafihi kana su'al wal hisab. Ya. Pilihan, ya, yang dilakukan oleh manusia dalam berbuat baik dalam hal beriman dan istiqamah atau sebaliknya, itulah yang akan kana su'al wa hisab. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dihisab nanti manusia itu. Itu pilihan perbuatan-perbuatannya tadi, hal yang berkenaan dengan iman dan istiqomah atau sebaliknya. Inilah yang berkenaan dengan su'al wa hisab. Ini yang berkenaan nanti dan pertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan di akhir kelak dan hisab di akhir kelak. Wassalamualaikum, itulah perbuatan yang diberi pahala atau azab. Yang tadi manusia diberikan wewenang oleh Allah SWT, ciptakan Allah SWT pilihan pada dirinya, kudrat pada diri, irada, masyiah. Ya, nah itu yang menjadi tanggung jawab makhluk nanti kelak, ya, dan itulah yang diberi pahala dan itulah yang mendapatkan siksaan jika merupakan perbuatan yang berisiko perbuatan dosa dan seterusnya. Bukan berarti hal itu keluarnya perbuatan manusia, ya, hal yang kudatillah, bukan berarti ketika Allah telah memberikan pilihan kudrat iradat dan ikhtiar kepada manusia, bukan berarti keluar secara mutlak dari ketentuan Allah, kudrat Allah SWT. Bahwa layak itu ilham ala maqadarullah alaihi. Dia juga walaupun punya kudrat, melakukan sesuatu dan tidak mutlak dia dapat berkehendak dengan kudratnya itu. Kecuali atas kudrat Allah memberikan kemampuan hasil kepada. Contoh, kita banyak berusaha mencari uang, tidak dapat. Ya, ada yang dapat. Dan kadang-kadang malah usahanya santai dapat uang banyak. Banyak sekali hal-hal yang Yang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang putang-panting 24 jam cari duit tapi tetap aja tidak bisa kaya. Ada orang yang santai-santai malah urusannya mudah dapat kaya. Dan begitu pula hidayah dan seterusnya segala hal. Tetap kita memohonkan isti'anah. Maka oleh sebab itu di dalam doa kita dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab ketakwaan, keimanan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu menolong dalam doa kita di akhir tahiyat dianjurkan oleh Rasulullah jangan sampai lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya ala dzikrika untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik dan selalu baik dalam beribadah. Nah, ini jadi bukan berarti kudrat iradat kita tadi Allah beri pilihan kepada kita, namun juga harus ada kaitan dengan bahwa kita harus adanya isti'anah dan tawakal kepada Allah. Baik. Jadi wala sya'u wala yaf'al, tidak dia berkehendak, tidak melakukan sesuatu illa masya'al, kecuali Allah telah menghendaki untuknya untuk melakukannya. Siwana telah berlalu dalil-dalil mahal ini. Wallahu al-khaliq li kulli syai', maka Allah lah menciptakan segala sesuatu, khaliqul insan wa amala. Ya. Oh, khaliqul insan wa amalihi. Dia pencipta, dia menciptakan manusia dan perbuatan manusia itu tersebut. Wa qarrabata subhanahu wa ta'ala asbab bi musabab, dan Allah di antara hikmahnya adalah menggantungkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ingin tidak lapar makan. Kalau haus ya harus minum. Panas harus berteduh. Hujan harus berteduh, kedinginan berselimut, dan gitu. Ada sebab-sebabnya. Ya, sakit berobat. Namun bukan mutlak sebab itu harus berhasilnya mendapatkan sesuatu yang diusahakan. Baik. Fala budda min asbab allati tahsul biha musabbabat. Maka manusia dengan kudrat iradat ikhtiar yang Allah berikan tadi, dia melakukan sebab-sebab yang bisa menghasilkan musabbabat yang disebab yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tadi, yaitu natijah, hasilnya. Ya. Wallahu khaliqul asbab, karena Allah menciptakan sebab wa musababatiha, Allah juga menciptakan apa yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tadi. Ya, maka menjadikannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit menjadi sembuh atau juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya harus kita lakukan ini. Nah, demikian pula beramal soleh dalam beriman. Apakah kita sudah berupaya melakukan sebab-sebab agar kita menjadi ahli surga, beribadah, taat kepada Allah, beriman, istiqomah, dan seterusnya? Nah, itu sebab. Ya. Dan isti'anah kepada Allah, jangan lupa. Baik. Oleh sebab itu, falil insani kudrah wa masyi'ah. Manusia punya kudrat dan masyi'ah. Punya kudrat, kemampuan, ya, dan juga masyi'ah, keinginan. Walakinnaha, tetapi keinginan, kudrat dan masyiah manusia tadi tabi'atul li qudratillah wa masyiati, di bawah ya masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga di bawah ketentuan Allah dan masyiah Allah. Wa idza tafil fi'lillah ta'ala haqiqatan, apa yang dilakukan Allah itu perbuatan Allah secara hakiki, ya, menidhofakan sebuah perbuatan khalaqallaha, semua yang Allah ciptakan idhofanya, ya, Allah perbuat idhofanya kepada Allah secara hakiki. Dan apa yang diidhofakan makhluk juga hakiki. Allah ciptakan sifat manusia itu kenyang. Yang makan siapa? Makhluk. Ya, yang tidur makhluk. Tapi sifat itu siapa? Makhluk Allah. Sifat tidur, makan, berjalan, duduk, semuanya makhluk bagi Allah SWT. Yang diciptakan kepada makhluk. Yang duduk siapa? Makhluk, bukan Allah. Semuanya ada nisbah yang hakiki. Makhluk hakiki dalam perbuatannya, Allah juga hakiki dalam perbuatannya. Jadi tidak dikatakan perbuatan Allah itu perbuatan makhluk, juga perbuatan makhluk bukan perbuatan Allah. Ya, sebenarnya pahamnya orang-orang Jabriyah. Baik. Wa afa'alu ta'ala min haitsu hiya fi'luhu khairu mahd. Semua ketentuan dan keputusan Allah, takdir Allah adalah semuanya adalah baik secara mutlak. Enggak ada satupun perbuatan-perbuatan Allah itu yang negatif, yang membawa efek buruk secara total. Secara mutlak tidak ada. Cuman kadang-kadang efek dari takdir kehendak Allah, ciptaan Allah untuk sebagian makhluk, nisbah kepada makhluk itu yang buruk. Tetapi perbuatan Allah itu tidak buruk. Karena Allah memiliki hikmah di balik itu yang luar biasa. Contoh, Allah ciptakan sakit pada manusia. Makhluk yang sedang diuji ini mungkin dia buruk bagi dia. Tetapi di balik itu, Allah punya hikmah yang perbuatan Allah takdirkan hal yang buruk pada makhluk ini sebetulnya bukan buruk mahdoh. Tapi adalah banyak sekali hal yang lebih positif di balik itu. Maka tidak ada perbuatan Allah yang buruk secara mutlak. Atau semuanya baik. Hanya nisbah kepada makhluk yang menjadi objek mengalami kondisi itu. Ya, tertentu. Makhluk tertentu saja mengalami. Bisa buat dia ampun dosa bagi dia. Membuat dia sadar besar nikmat Allah, bersyukur dia. Membuat dia merasa adanya peduli kepada orang lain jika dapat musibah. Karena dia pernah mengalami. Kemudian adanya proses. Adanya rumah sakit, adanya obat-obatan, terjadi jalinan kehidupan, apa namanya, rantai kehidupan yang berkesinambungan di balik rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Ya. Maka ketika Allah firman innallaha la yastahi adriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah. Allah tidak malu menjadi perumpamaan. Ya, seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Fama ladzina amanu fa'lamun annahu lahum min rabbihim. Orang beriman tahu ini adalah Allah menciptakannya, ada kebenaran dalam ciptaan Allah ini. Ya, hak, tujuan Allah menciptakan adalah al-haq, kebenaran, membawakan kebaikan, hal yang positif bagi makhluk. Ya. Wa amma ladzina kafaru madza arada rabbi hadza matsalan? Ada orang kafir berkata, apa nih tujuan diciptakan makhluk begini? Dia tidak tahu hikmahnya. Innallaha la yastahi an yadriba matsalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma ladzina amanu fa'alamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada bi hadza matsalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiq. Nah, banyak ada petunjuk juga, ada juga yang disesatkan karena itu, karena dia tidak mampu memandang hikmah rahasia yang Allah inginkan di balik secara takdir itu. Baik, sehingga dengan nyamuk manusia bersih-bersih rumahnya, manusia selalu waspada ya kebersihan dirinya dan lingkungannya. Kemudian ada lagi pabrik buat nyamuk makan yang menyerap sekian tenaga kerja. Adanya obat-obatan menyerap sekian tenaga kerja. Adanya dokter menyerap sekian tenaga kerja dan banyak ibrah-ibrah lain dan seterusnya. Banyak ibrah-ibrah lain yang kita tidak tahu. Jadi tidak ada perbuatan Allah itu yang keseluruhannya secara keseluruhan adalah negatif, tidak. Bahkan perbuatan Allah itu adalah secara mutlak atau baik semuanya, cuman objek yang mengalaminya melihat itu buruk. Nah, di sisi bagi makhluknya. Semua perbuatan yang Allah lakukan, laisa fihi syarrun biwajhihi min al-wujuh, tidak ada hal yang buruk sedikit pun dari sebagai sisi. Wa lam yakhluq syarran mahdhah, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu buruk mutlak. Buruk semuanya dari semua sisi. Karena hikmahnya Allah tak badalika. Ya, menghendaki hal itu ada suatu hal yang diingkari oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Idza maslahata fi khalqihi ala hada, karena tidak ada kebaikan dalam menciptakan dalam kalau itu jawabannya seandainya perbuatan Allah itu tidak ada memiliki hikmah di dalam ciptaan-ciptaannya. Baik. Wa subhana bi yadi khairu kulli, di tangan Allah semua kebaikan dan juga keburukan. Wa syarru laysa ilaihi, ya. Semua kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَمَنُسِبَ إِلَيْهِ فَلَيْسَ شَرًّا, dan apa yang nisbahkan kepada Allah bukanlah hal yang buruk. وَنِسْبَةُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْتُ خَلْقُ, nisbahnya kepada Allah dari sisi ciptaan dan kehendak. Maka itu tidaklah buruk dari sisi itu. Bahwa ta'ala hakimun adlun, karena Allah itu maha bijaksana lagi maha adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan. Ya, وَمَكَانَ مِنْ فِعْلِ شَرًّا فَهُوَ مِنْ جِهَةِ إِضَافَتِهِ, dari perbuatan yang ada nilai buruknya itu dinisbahkan kepada hamba yang mengalami. Hamba yang mengalami itu adalah biiktisabihi dan juga akibat dari perbuatannya. Ya. Lima yalhaqu minal mahalik, dari hal-hal yang menimbulkan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang menimbulkan sebab juga awal dari perbuatan dari makhluk itu juga. Allah tidak menimpakan sebuah ya bencana ya kecuali ada dosa dan kesalahan dilakukan oleh seorang hamba. Maka Allah sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian daripada musibah itu akibat dari perbuatan tangan kalian dan Allah memaafkan hal yang sangat banyak. Jadi setiap dosa kesalahan kita lakukan, Allah tidak menimpakan kepada kita musibah. Tapi Allah ya'fun katsir, memberikan ampunan, maaf kepada kita begitu banyak. Nah, musibah-musibah yang kita alami akibat dari perbuatan kita. Jadi akibat dari perbuatan kita. Sakit, musibah-musibah pasti datang akibat dari perbuatan makhluk itu sendiri. Maka Rasulullah SAW menyebut, wal khairu kulluhu fi yadayk. Segala hal yang baik di tanganmu, ya Allah. Wa syarru laysa ilaik. Hal yang buruk bukanlah dinisbahkan kepada engkau, ya Allah. Artinya keburukan fil wujud. Ya, segala hal yang terjadi, la yakunu ilallah. Tidak nisbahkan kepada Allah. Lian raji ila dhunub. Karena segala hal itu adalah kembali kepada dosa-dosa. Wa dhalika min nafsil abd. Itu datang dari hamba makhluk itu sendiri. Maka tidak ada hal yang buruk dinisbahkan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, sedikit pun. Tetapi kembali kepada maf'ulatihi. Maf'ulati adalah efek dari ciptaan Allah, Allah itu. Ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Efek dari satu sisi dipandang, makhluk yang mengalami mungkin buruk menurut disebabkan kepada makhluk tadi. Tapi dibalik itu, Allah menciptakan sesuatu itu dengan tujuan hikmah yang luar biasa. Hikmah inilah nilai-nilai positif yang ditimbulkan dari efek buruk yang terdapat pada makhluk yang Allah ciptakan itu. Ya. Nah, jadi itulah pandangan madzhab salaf dalam mengimani takdir, ya, dan khulasa madzhab salaf dalam qada dalam iman kepada qada al-qadar adalah dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah beriman dengan rububiyah Allah yang mutlak. Kekuasaan Allah, ya, rububiyah Allah itu menciptakan hidup kematikan, segala sifat rububiyah Allah SWT, ya, merizki, itu berada di tangan Allah secara mutlak. Maka Allah Rabbul ladzi khalaqa kulli syai', Rabb adalah yang menciptakan segala sesuatu. Wa ilmuhu wa 'alimahu wa qaddarahu, dan Allah tahu dan Allah telah mentakdirnya, mentakdirkannya. Wa aradahu, dan Allah kehendaki. Wa katabahu, dan telah Allah catat. Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwa bagi seorang hamba mempunyai kudrah, wa anna li'amri kudrah. Ada kudrah, ada masyiah, ada ikhtiar. Yang dengan hal itu dia dapat melakukan perbuatan-perbuatannya. Wa muqtada yakunu sawab, dan dari efek dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan atas kudrah, pilihan, dan kehendaknya itulah akan yang ada nilai nanti di sisi pahala dan iqab. Taib. Yang ketiga adalah kudrat hamba dan masyiahnya yang dia yang dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang makhluk tadi bukan berarti keluar dari takdir Allah dan kehendak Allah SWT. Karena Allah lah memberikan kepada manusia hal itu dan menjadikannya, ya, mampu, ya, untuk membedakan ala tamyiz wal ikhtiar. Ya, dia bisa membapukan, membedakan dan memilih di antara dua perbuatan. Ya, ikhtiar lam yakhruj an kaunihi dakhilan tahta masyiah, dan pilihan-pilihan yang dilakukannya itu tidak juga keluar, bukan berarti keluar pula dari kehendak Allah dan takdir Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keempat, ya, anil iman biqadar khair wa syarr, beriman dengan takdir baik dan buruk itu bihasbi idafati ilal khalq, sesuai dengan didafakan, ya, kepada ciptaan. Ya, adapun, ya, amma bi nisbati lil khaliq azza wa jalla faqadul khairu kull. Ya, jadi beriman adanya takdir baik dan buruk itu dengan idafahnya kepada makhluk. Adapun penisbahannya kepada Allah, maka falqadaru khairu kullu, semua takdir itu baik. Wa syarru la yunsabu ilaihi, segala hal yang buruk tidak disebabkan kepada Allah. Ya. Wa ilmu Allah masyiatuhu, ilmu Allah dan masyiat Allah dan kitabah, catatan yang Allah tentukan untuk makhluknya dan penciptaannya segala sesuatu. Wa khalqu lil asya, kullu dhalika hikmatun wa adlun. Di balik itu penuh dengan hikmah dan keadilan dari Allah SWT. Wa rahmah, dan rahmat. Ya. Wa khair, dan juga kebaikan. Ya, semuanya itu yang Allah, ya, ilmu Allah, masyiat Allah, kitabah, dan semua keciptaan dan takdir-takdir Allah tentukan berlaku di makhluk ini, di balik itu berdasarkan hikmah, keadilan, dan rahmat serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa syarru la yadkhul fi syai' min sifatihi. Ya, hal-hal yang buruk tidak dimasukkan ke dalam sifat-sifat Allah. Tidak ada yang masuk ke dalam sifat Allah. Dan tidak pula dalam perbuatan Allah. Dan juga tidak berhubungan dengan zat Allah. Ya. naqsun wala syarrun, ya tidak ada yang berhubungan dengan sifat Allah dan perbuatan Allah dan zat Allah, kekurangan dan cacat atau hal yang buruk. Falul kamal mutlak, karena Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak. Wa jalalul tam, keagungan yang sempurna. Fala yudhafu ilaihi syarr, maka tidak ada hal buruk yang didofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mufradan, ya secara tersendiri. Wa in kana dhammu khalqihi, tetapi secara umum dia di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Li kulli syai', karena Allah menciptakan segala hal yang terjadi muka bumi ini. Namun efek buruk yang ada pada makhluk itu dinisbahkan kepada makhluk, bukan kepada Allah SWT. Lakin khalqu min haitsu huwa laisa bisyarr. Jadi dari sisi penciptaannya tidak terdapat nilai buruk secara mutlak, hanya efek yang dialami oleh makhluk dari ketentuan dari Allah saja yang disebut buruk. Maka dinisbahkan itu dari sisi hal yang dialami oleh makhluk dalam ketika takdir Allah SWT. Tapi takdir Allah dari sisi Allah berbuat, melakukannya, semuanya adalah positif. Dan adalah kesempurnaan baik keadilan, rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang apa kita bahas pada jumpa kita kali ini tentang apa? Madhab salaf dalam beriman kepada al-qada wal qadar. Insyaallah jumpa yang akan datang, pembahasan mudah-mudahan selesai juga tahun ini. Jumpa akan datang itu berkenaan dengan al-ihtijaju bil qadar, ya. Itu hukum al-ihtijaj bil qadar wal qadar fi tarki ma amara Allah bihi. Hukum berhujah dengan takdir dalam meninggalkan perintah yang Allah, ya, dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, ya. Boleh enggak berhujah dengan takdir? Karena ini, kenapa kamu tidak salat? Ya, Allah yang menakdirkan saya tidak salat. Kan Allah telah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini. Gimana hukum orang mengatakan demikian? Nah, hukum ihtijaj bil qada al qadar fi tarki ma amara Allah bihi. Itu tentang hukum berhujah dengan takdir qada al qadar dalam meninggalkan perintah Allah. Bisa enggak hal itu dilakukan? Kapan kita boleh berhujah dengan takdir? Nah, maka nanti akan dijelaskan, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam hal, ya, fil ma'aib, dalam hal yang buruk, dalam hal yang membawa risiko buruk, al-ma'aib. Tetapi dalam masaib boleh, dalam musibah, iya, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah. Tapi kalau dalam dosa, ketika orang mencuri, oh sudah takdir Allah ini. Ya, dia berhujah dengan takdir. Memang semuanya berlaku dengan takdir, tapi dia tidak bisa menjadikan hujah untuk bebas dari dosa. Kalau dia memilih ditakdirkan Allah untuk tidak sholat, ya arti takdirnya dia memilih untuk menjadi orang yang tidak masuk surga gitu. Nah, ini nanti akan lebih dikupas lebih jelas insyaallah hukum berhujah dengan qada wal qadar dalam meninggalkan perintah Allah dan kapan kita boleh berhujah dengan takdir tersebut. Wallahu a'lam bishawab, dipersilakan jika ada pertanyaan yang masuk untuk dibacakan. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan masuk di luar tema. Afan, di luar tema Ustaz. Di tempat ana di Sumatera Barat ada sebuah keyakinan, yaitu ketika diadakannya sebuah kenduri atau masak-masak besar, terjadi lambat matang masakan tersebut, kata orang sana karena jin. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin yang bertauhid mengenai kejadian tersebut, Ustaz? Baik, pertama kita harus tahu sesuatu efek yang nyata, ini asin karena kebanyakan garam, itu boleh. Ini asin karena garam, iya, karena Allah menciptakan sifat asin pada garam. Tapi karena hal yang berhubungan dengan hal yang gaib, ini, karena ini, itu semuanya khurafat, duga-dugaan. Duga-dugaan. Ya, bisa saja kenapa pohon ini condong, pokoknya yang banyak, oh ini karena jin. Semua setiap hal bisa berhubungan dengan jin nanti. Jadi dalam perkara yang gaib, seorang tidak berhak untuk menghukum sesuatu. Nah, kalau kurang matang, tidak matang, mungkin saja apinya yang keliru atau bagaimana cara adukannya ataupun memasukkan dagingnya terlalu cepat atau terlalu lambat dan macam itu yang harus dikaji. Sebab yang nyata menisbahkan sesuatu kepada selain Allah, ya, secara hal yang gaib itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau hal nyata, oh, ini asin karena garam, enggak salah itu. Memang Allah ciptakan sifat asin karena garam. Pedas karena banyak cabai boleh. Tapi lambat matang karena jin. Nah, ini di mana konotasinya dan apa alasannya, di mana dia taunya? Ini namanya idi'a ilmul ghaib, menduga-duga sesuatu dan jatuh kepada khurafat dan bisa-bisa kepada itu kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakofik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah doa dapat merubah takdir yang sudah tertulis? Rasulullah SAW telah menjelaskan. Dan juga la yudua alaihi qada illa ad-du'a. Tapi doa itu bagian dari takdir. Para ulama menjelaskan hal ini. Dan juga dalil-dalil di Al-Quran Sunnah menyebutkan bahwa dijelaskan oleh para ulama, semua Allah sudah takdirkan. Orang ini akan bertambah umur atau tidaknya, orang ini akan baik, orang ini akan berdoa atau tidak. Itu semua tak keluar dari takdir. Cuman ulama menyebutkan yang berubah itu catatan yang diberikan kepada malaikat. Bukan ketentuan yang ada di Lauh Mahfuz, yang sudah pasti. Allah lebih tahu orang ini akan berumur sekian, ya dia akan berdoa agar dia dia akan merubah qada'nya dengan berdoa, dengan ada sebab-sebab yang Allah jadikan. Itu tidak keluar. Sebab tadi pun Allah ciptakan. Ya, bagian dari takdir, doa bagian dari takdir, menjalin hubungan silaturahim juga bagian dari takdir, ya. Jadi tidak bertentangan dan memang kepada takdir itu. Dan tidak berubah ketentuan Allah yang sudah Allah ketahui tentang makhluk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Para wafik, Ustaz. Sementara di chat belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Taib. Ada hadis, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ta'akhadtum bihi lan tadillu. Kita bawa surati ahl baiti. Pertanyaan ahl bait yang seperti apa yang harus diikuti, karena ada ahl bait yang menyimpang akidah seperti menolak Allah di atas aras, membolehkan minta didoakan sama orang yang sudah mati dan lain. Ini di luar pertanyaannya, di luar tema ya. Luar tema yang kita bahas, ini pernah ada, bisa dilihat dalam tulisan di zikra.com ataupun di majalah STDI, itu jurnal STDI, itu akidah usulul jamaah tentang ahl bait. Ya. Siapa mereka ahl bait? Dari mana keyakinan Al-Sunnah terhadap Al-Bait? Al-Bait wajib kita muliakan. Tetapi hadis yang disebutkan ini, sanadnya do'if, yang sahih itu adalah, yaitu wasunnati dan juga usikum udhakirukum ahli baiti. Jadi bukan mewasiatkan untuk mengikuti Al-Bait, tapi mengingatkan tentang hak mereka. Itu yang hadis disebutkan Imam Muslim. Ya. Usikum takwal, kemudian kata Rasulullah SAW dalam wasiat tersebut, ya, menyuruh kita berpegang teguh dengan kitab Allah SWT. Wa udzakkirukum ahl baiti, udzakkirukum ahl baiti. Nah, dizukkirukum ahl baiti ini bukan berarti mengikuti ahl bait salah atau benarnya. Ahl bait bukanlah maksum. Itu pasti. Ali bin Thalib dan anak-anaknya tidak ada dalil dan tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Ya. Kemudian, semua perbuatan mereka berada di bawah wahyu. Ya, kalau perbuatannya sesuai dengan fatwa, tindakan, sikap, amal ibadah, sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, wajib kita ikuti. Namun bila menyalahi, tidak siapapun orangnya, albaik atau bukan, ya, tidak boleh kita ikuti bila menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Baik. Di saat doa kita belum dikabulkan, satu sisi ana yakin bahwa apa yang terjadi pada ana adalah yang terbaik. Tapi di sisi lain, ana juga ada rasa was-was bahwa ini semua disebabkan karena oleh dosa dari ana sendiri maupun dosa dari orang terdekat yang tidak ana dakwahi. Taib. Pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah satu kali pun makhluk ini berdoa kecuali Allah kabulkan Rasulullah SAW dengan tiga bentuk pengabulan doa itu. Ima diberi Allah sesuai permintaannya, atau Allah simpan dari hal itu kebaikan yang dia doakan itu untuk di akhir kala Allah semua menjadi pahala, atau Allah jauhkan dari keburukan lawan dari doanya tadi. Jadi yakin itu Allah pasti terima. Maka tidak boleh bersuuzon ya kepada Allah SWT. Dalam berdoa kita harus husnuzon kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kita. Adapun ada perasaan was-was kalau ini karena dosa yang tidak dikabulkan, dan itu lain hal lagi. Efek dari dosa bisa saja hal doa tidak dikabulkan seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ya, sumaga karajulan ash'atha akbar, ya, itu lu safar ash'atha akbar, ash'atha akbar. Jadi Kemudian Rasulullah menyebutkan innallaha amara al-mursalin di awal hadisnya, kemudian penghujung hadis tersebut Rasulullah menyebutkan seseorang yang telah lama dalam perjalanan sehingga rambutnya berantakan, asy'atha akbar, kemudian badannya sudah berdebu, yamudu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini kenapa disebutkan dia panjang dalam perjalanannya, karena kecapean dalam perjalanan itu? Karena salah satu sebab dikabulkan doa adalah kayak seorang musafir. Namun dia ini tidak dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Kenapa? Karena makan yang haram. Jadi salah satu indikasi tidak dikabulkan doa adalah masalah memakai atau menggunakan perkara melakukan hal-hal ya yang konsumsi di posisi halal. Mat'amu halam haram, kata Rasulullah SAW. Fa'anna istajabulah wa mat'amu haram wa mashrubu haram wa malbasu haram wa dia bil haram. Makannya haram, minumnya dia haram, pakaiannya dia haram, dan dia dibesarkan harta yang diharam. Maka ini perlu kita hati-hati dalam hal yang, khususnya hal yang haram, akan menyebabkan doa kita tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, habis pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya ini, Ustaz, dengan raise hand, Ustaz. Gimana? Ada yang mau bertanya langsung, Ustaz? Tafadhol. Ya. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Ustaz, mohon bertanya terkait dengan materi yang Jumat kemarin dan melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz yang mengenai apakah doa itu bisa merubah takdir. Kalau yang minggu kemarin, kalau tidak salah kan ada 4 takdir gitu ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya individual setelah manusia 120 hari gitu ya Ustadz ya. Kemudian yang dua lagi yang harian sama pas Lailatul Qadar. Nah, terkait dengan apa yang dicatat di dalam Lauhul Mahfudz itu ada yang diberikan kepada malaikat. Ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz kalau saya tidak salah menangkap. Menurut keterangan para ulama inilah yang berubah gitu. Nah, yang pertanyaan saya, apakah yang diberikan kepada malaikat itu semuanya yang tercatat di Lauhul Mahfuz? Dalam pengertian misalnya seseorang nih, kamu umurnya sekian, rezekinya ini dan sebagainya, atau hanya sebagian saja gitu, Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang bagus dan juga ini banyak sekali sering ditanyakan. Kita harus tahu dulu bahwa seseorang tadi berdoa, kemudian Allah, umpamanya, atau yang lebih tegas hadisnya adalah man sarrahu ayyub satafi lahu fi rizqihi wa yusalahu fi asarihi falyasrahimah. Ya, orang yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dia jalan hubungan satorami. Apa berarti ini dapat merubah? Kata hadis yang menyebutkan la yardul qada ila doa, tidak bisa menolak suatu keputusan kecuali doa. Ya, maka dalam doa kita mohon kepada Allah minta takdir yang baik. As'alukullah qada'an qadaita li khairah. Hendaklah semua takdir yang kau tentukan untukku baik, ya Allah. Nah, itu doa dapat merubah, berarti Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan hal itu. Karena usaha dan keinginan seorang hamba tadi, Allah terima doanya. Ya. Namun, apakah itu merubah ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz dalam ilmu Allah? Tidak. Nah, itu. Karena Allah tahu bahwa hamba ini akan berdoa dan akan mendapatkan jika dilakukan. Dan para ulama membagi hal ini. Ada yang mengatakan takdir itu ada dua, takdir mutlak, muqayyad. Yang mutlak tidak berubah, yang muqayyad itu yang berubah. Itu mu'allak, yang digantung. Jika dia berdoa orang ini, maka dia akan takdirnya begini. Jika tidak, takdirnya begini. Itu sebagai ulama menyebutkan. Ini saya bacakan ada penjelasan ini. Mahul, ma'nal mahu wal isbat fi shuhuf. Yaitu adanya perubahan catatan yang dihapus atau ditetapkan dalam catatan dan bertambahnya ajal dan berkurangnya ajal. Nah, boleh jadi ini jadi iskal bagi sebagian orang, yaitu atau sebagian kita menjadi iskal, maksudnya menjadi pertanyaan, ya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berkata begini, Idza kana Allah alima kullu ma huwa kain. Apabila Allah telah mengetahui segala hal yang akan terjadi dan telah menulis hal itu semuanya di lumahmu di sisinya. Bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, yamhu Allah ma yasha'u yuthbit. Allah merubah apa yang Allah kehendaki dan menetapkan. Bagaimana ayat ini? Ini ayat ini kan ya bukan ada di sana Allah yang merubah dan Allah yang tetapkan. Nah, ayat ini maksudnya apa? Apakah takdirnya lumah itu bukan? Maka adalah Allah sudah mengetahui itu, sudah menetapkannya. Nah. Dan juga apabila rizki dan amal, ajal telah ditulis dan tidak bertambah, tidak berkurang lagi. Bagaimana pandangan kita untuk memahami hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendak dia menjalin hubungan silaturahimnya. Bagaimana pemahaman ini? Bagaimana pula tafsir firman Allah kepada kaum Nabi Nuh, ya? Yaitu ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatilah aku, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan ampuni dari dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajal musamma. Dia akan memberitahu kepada kalian sampai batas ajal musamma. Jadi ada tangguhan di sini. Maksudnya mana ini tangguhan? Padahal Allah sudah memutuskan itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lahir ini. Ya. Bagaimana pula masalah hadis yang mana Allah menjadikan umur Nabi Daud 100 tahun setelah sebelumnya 40 tahun. Nah, wal jawab. Nah, di sini jawabnya adalah bahwa rezeki dan umur ada dua macam. Naun jara bihil qadar wa katab fil umil kitab, yaitu rezeki umur yang telah dicatat di Lauh Mahfuz. Maka ini tidak berubah dan tidak bertukar. Wa nu'un a'lamu Allah bihi malaikatu. Dan catatan yang lain, umur rezeki lain adalah yang Allah berikan kepada malaikat, beritahu kepada malaikat. Dan ini yang tadi kita sebutkan macam-macam takdir, ada yang turunkan saat ditakdirkan saat kita dalam rahim, ya, kemudian ada yang di malam Lailatul Qadar atau di pada kesempatan lain, yaitu pada malam Lailatul Qadar ada 4 ya macamnya. Pertama di Lauh Mahfuz, kemudian malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian adalah saat kita dalam rahim, ya. Kemudian juga macam yang lain yang keempat, ya. Kemudian di sini sebutkan yang berubah itu di mana? Nah, jadi di sini ada macam yang Allah berikan tahu kepada malaikat. Inilah yang yazidu wa yanqus, yang diberitahu kepada malaikat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa indahu umul kitab." Allah merubah apa yang kehendak tidak menetapkan, dan di sisi Allah adalah umul kitab. Umul kitab ini adalah catatan Lauh Mahfuz. Nah, umul kitab adalah Lauh Mahfuz yang Allah tetapkan padanya segala urusan. Alamah ya alaih, sesuai dengan takdir yang Allah kehendaki. Dalam catatan malaikat, yazidul umur wa yanqus. Nah, umur akan berkurang dan bertambah. Ini dalam catatan malaikat. Demikian pula rezeki. Sesuai dengan sebab-sebab, ya, karena malaikat menulis baginya rezeki atau ajalnya, maka jika dia menjalin satu rahimnya, bertambahlah umurnya dan juga rezekinya. Jika tidak, maka berkurang di antara rezekinya. Wal ajal ajalani. Nah, ketentuan takdir itu, ajal itu ada dua. Mutlak ya'lamuhullah. Ajal mutlak itu Allah mengetahui. Yang kedua ajal muqayyad, muqayyad itu bahasa kitanya apa ya? Di yang ada catatan, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menulis bagi hambanya ajalan, ya, ajal umurnya. Maka jika dia menjalin waktu rahim, maka Allah menyuruh malaikat untuk menambah umurnya dan rezekinya. Dan malaikat tidak tahu apakah ayuzadu lahu fi dzalika am la. Malaikat tidak tahu apakah ditambah atau tidak. Tapi Allah tahu apa yang telah Allah putuskan di Lauh Mahfuz. Jadi dalam catatan malaikat itu ada, yaitu jika dia menjalin hubungan serahim, dia akan luaskan rezekinya, dia akan bertambah umurnya, begitu. Malaikat kan enggak tahu apakah seseorang ini akan menjalin atau tidak. Dan Allah tahu seseorang ini akan menjalin atau tidaknya di Lauh Mahfuz. Nah, itu yang berubah di sisi malaikatnya di situ. Jadi, maka oleh itu malaikat tidak tahu. Maka Allah setelah orang tadi menjalin silaturahimnya, Allah suruh malaikat untuk merubah takdirnya. Ya. Faidahnya Allah jalan mitakar malaikat akar. Sebenarnya hakikatnya, catatan yang Allah ketahui di Lauh Mahfuz dan sesuai ilmu Allah itu tidak berubah. Tidak berkurang, tidak bertambah. Hal ini juga dalam surah Al-Hajar, alladzi sabaqa fi illa la yataghayyar, yang telah Allah ketahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan catatannya tidak berubah dan tidak berganti. Yang berubah itu al-taghyir tabir adalah apa yang dilihat oleh manusia dari amal, dari perbuatan seseorang yang beramal. Dan walabi ayat ta'ala dari kema fi ilmi hafadha, dan juga kemungkinan hal yang berhubungan itu adalah yang diketahui oleh malaikat al-hafadha dan yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk menjaga, mencatat amal Bani Adam. Fayaqa fihi al-mahwal, itulah yang berubah catatan yang ada pada catatan malaikat, ya, seperti bertambahnya umur dan berkurang kata Ibnu Hajar. Adapun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang dihapus atau bertukar, ya. Dan ilmu Allah wal ilmu indallah, wallahu alam, kata Ibnu Hajar. Baik. Nah, inilah penjelasan para ulama tentang hal itu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz, sangat clear penjelasannya. Barakallahu fiik. Wafiikum thayyib. Prof. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Afan, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ustaz yang bertanya, jika kita hendak meneliti atau penelitian tentang akidah, khususnya bab takdir, apakah hal ini termasuk bab larangan terlalu dalam membicarakan permasalahan takdir? Apakah larangan ini mutlak, tidak boleh sama sekali, atau boleh namun dengan batasannya? Nah, Ustaz. Baik. Belajar takdir, meyakini mengenai masalah takdir adalah wajib agar kita beriman dengan benar. Ya, menjawab subah-subah yang ada. Namun yang dilarang oleh ulama berdalam-dalam mempertanyakan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Bertanya hal-hal yang tidak ada sumbernya atau perkara-perkara yang tidak pernah dipertanyakan oleh para ulama salaf, karena akan menimbulkan syak, keraguan-keraguan dalam diri. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau belajar sesuai dengan dalil, sesuai dengan penjelasan para ulama, kita-kita membahas masalah, kita bahas, iya. Ya, ulama membahas kitab itu, baik Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan para ulama-ulama lain, Al-Faryabi, ya, juga Imam Baihaqi pada kitab Qada al-Qadar. Banyak kita-kita menulis hal-hal ini para ulama. Ya, kalau mempelajari mendalami sesuai dengan dalil, dengan pendalaman para salaf-salaf, tidak masalah. Yang dimaksud di sini berdalam-dalam dan jauh dari dalil-dalil dan penjelasan para ulama-ulama. Ya, bertanya hal-hal yang tidak ada menimbulkan kewaswasan dalam diri. Bertanya dan membahas terlalu dalam-dalam dan dia tidak menemukan jawaban terhadap pertanyaan ini akan membawa dia kepada hal yang keliru, ya, atau menyebutkan jatuh kepada pemahaman yang menyimpang dalam masalah takdir, imma qadariyah atau jabariyah. Wallahu a'lam bishawab. Berkonflik Ustaz, sudah habis Ustaz. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada ilmu yang manfaat kepada kita.